keheningan malam ini, di kesunyian hati, di kerinduanku begini, gelisahku menanti. Kasihku sayang, oh pujaanku sorak, lama nian tiada berita dari medan gerilya. Di keheningan malam ini, hati runduk berdoa, ku pohonkan pada Ilahi kan selamat sejahtera.